Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat lagu terngiang di telinga, tak bisa lupa karena menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan saat sekolah. Yang menjadi masalah, lepas dari sekolah, lagu pun kita bisa lupa, apalagi semangatnya. Karena itu mari bangun untuk bersama menjaga Pancasila yang dari waktu ke waktu seringkali mengalami ancaman demi ancaman. Jangan tutup mata. Berdiri bersama, karena Pancasila adalah tanggung jawab kita, jiwa kita, tujuan hidup kita sebagai bangsa. Mari kita bersama-sama mengayunkan langkah sehingga niat jahat membenturkan Pancasila dengan agama harus ditelanjangi sehabis-habisnya. Karena Pancasila bukan agama, dan agama bukan Pancasila. Pancasila mempersatukan agama-agama yang berbeda yang ada di Republik Indonesia dengan sila pertamanya. Alangkah indahnya. Mari sing-singkan lengan bajumu, cucurkan keringatmu, kobarkan semangatmu bersama menjaga Pancasila, karena memang ini tanggung jawab kita. Jangan pernah mencuci tangan dan berkata, bukan saya yang menciptakan keributan. Namun diam adalah pendukung utama kekacauan. Bangun dan berteriak lantang, Pancasila. Jangan hanya dalam diam. Bersuara itu sudah semestinya, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.